Sedikit ngerti ngaku udah paham. Kerja sedikit maunya kelihatan. Otak masih kayak TK kok ngakunya sarjana. Ngomong-ngomongin orang kaya udah jagoan. Tong kosong nyari bunyinya. Bertanggung tong kosong banyak bicara. Oceh sana sini gak ada isi. Otak udah ngomongnya sembarang ah. Hak manusia ingin bicara. Hak manusia ingin bernyanyi. Kalau sumbang janganlah didengarkan. Kalau merdu ikutlah bernyanyi. Jangan ngelarang-larang. Jangan banyak komentar apalagi menghina. Tong kosong dari bunyinya. Tentang-tentang kosong banyak bicara. Oceh sana sini gak ada isi. Otak udah ngomongnya sembarang ah. Terserah mereka kalian atau saya. Asal gak melanggar hukum biarkan saja. Tong-tong kosong mending pada diam. Biar dunia tentukan pilihan. Yang mana yang benar, yang mana yang baik daripada lo jadi. Tong kosong nyari bunyinya. Tentang-tong kosong banyak bicara. Oceh sana sini gak ada isi. Otak udah ngomongnya sembarang. Tong kosong. Bayar mimpi, enggak kebeli. Di sini panas. Banyak orang bicara tentang kebebasan. Banyak orang bicara tentang keyakinan. Dan banyak orang bicara tentang keadilan. Banyak orang bicara tentang perubahan. Terang-terangan. Banyak orang melihat cara-cara kekerasan. Dan banyak orang melihat kesenangan kekuasaan. Banyak orang melihat segala kebobrokan. Thank you. Thank you. pergi keluar pulang terlewat malam. Nenekku ngambekkan wajahnya sini. Lihat anak sekarang asik-asikan. Kakak senang, Mimin senang, Ingan senang, semua senang. Senang. Hujan-hujan lagi. Oh iya. Lanjang lagi. Benar. Oke, kita terusin ya. Lagi, Mbak. Susah, nah, malam hitung. Lagi sedih Benar.